alangkah nyata hatinya sama bergembira, sama bergembira. Gembira cinta, alangkah nyata, alam membuka. Hina dina sama bergembira, hina dina sama bergembira.